Aku pilih mama muda, biar janda tidak masalah. Walau punya satu anak, yang penting masakannya enak. Aku pilih mama muda, senyum gendutnya selalu menggoda. Buat pemabuk kepayang, jadi lupa jalan Tuhan. Tidak mau pulang, mau berkuatan sama mama muda. Tidak mau pulang, maunya bergoyang sama mama muda. Mama muda, kita tinggal sama suami. Sudah gak tahan hidup sendiri, minta segera dinikahi. Mama muda, kita tinggal sama suami. Bikin sugas, bikin lupa diri, pengen segera dinikahi. Aku pilih mama muda. denganku saat diriku terlalu mencintaimu. Terlalu banyak cerita yang ku tinggalkan saat ku dekat, saat bahagia denganmu. Yes. Thank you. rasa saat bersamamu. Sederhana namun indah, kau mencintaiku. Sederhana namun indah, kau mencintaiku. Sampai habis umurku, sampai habis usia, mau I'm not afraid.